المجد بيومك مولده والفتح بكم جادت يده المجد بيومك مولده والفتح بكم جادت يده Wassalam adalah suatu kemuliaan dan kebangkitan bagi umat seluruh alam, seluruh alam. Dan pedoman setiap pesan dalam meraih kebahagiaan hakiki dan menjadi